Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'a walhamdulillah. Kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena sampai detik ini kita masih diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghembuskan napas. Memiliki badan yang sehat, pikiran yang waras. Barakallahu fikum. Dan juga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua, masih memperkenankan kita semua untuk menyandang gelar talibul ilm. Sebuah anugerah penghormatan yang sangat luar biasa dari semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita, yaitu baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah dengan sempurna, dengan amanah, sehingga sampailah Islam ke tanah negeri yang kita cintai, barakallahu fikum, Indonesia Raya. Dan juga barakallahu fikum, kita mengucapkan doa-doa kebaikan untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita yang telah sabar, istiqamah dalam membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali berjumpa dengan salah satu kitab yang sangat kita senangi, kitab yang sangat kita sukai, barakallahu fikum, dari kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah selain dari Al-Quran, barakallahu fikum, ya kalamullah subhanahu wa ta'ala tentunya, yaitu kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Adabil Mufrad, haddathana Khalifatu Ibnu Khayyatin. Khalifah Ibnu Khayyat ibni Khalifah ibni Khayyab. Khalifah bin Khayyat bin Khalifah bin Khayyab. Al-Usfuri. Al-Usfuri. Pakai ain. Usfur. Al-Usfuri. At-Tamimi. Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri. Al-Mulaqqabu Bishabab. Al-Mulaqqabu Bishababin. Nah, lakabnya beliau Syabab. Ya, barakallahu fikum. Taib, sadukun rubbama akhto'a. Sadukun rubbama akhto'a. Beliau rawi yang saduk dan terkadang salah dalam periwayatan. Qala haddathana Katsir ibnu Hisham. Katsir ibnu Hisham Al-Kullabi. Al-Kullabi. Abu Sahlin Ar-Raqqi. Abu Sahlin Ar-Raqqi. Nazilul Baghdad. Nazilul Baghdad. Beliau aslinya dari Riqqah atau Raqqah. Tapi tinggalnya di Baghdad. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, dia menetap di negeri rantau. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak tinggal di tanah kelahirannya. Dan banyak ulama yang seperti itu kondisinya. Barakallahu fikum. Siqatun. Dia rawi yang siqah. Qala haddathana Ja'far. Ja'far ibnu Burqan. Ba ra qaf alif nun. Burqan. Ja'far bin Burqan Al-Kullabi. Abu Abdullah Al-Jazari. Abu Abdullah Al-Jazari Ar-Raqqi. Sadukun Yahim. Sadukun Yahimu. Ayyib. An Yazid Ibnul Asam. Dari Yazid bin Al-Asam. Wal-Asam ismuhu. Al-Asam namanya Amr bin Ubaid bin Muawiyah. Amr bin Ubaid bin Muawiyah Al-Bukai. Al-Bukai. Tayyib. Abu Aufin. Abu Aufin Kufiyun. Dia aslinya orang Kufah. Nazala Raqqah. Tapi tinggalnya di daerah Raqqah. Kebalikannya ya. Kalau sebelumnya ulama-ulama dari daerah Raqqah tinggalnya di Baghdad. Kalau ini barakallahu fikum, tayyib, aslinya orang Kufah tapi dia menetapnya di daerah Raqqah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi tidak mesti dan tidak harus seorang alim atau penuntut ilmu itu tinggal di tanah kelahirannya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Tayyib. Bisa jadi dia memilih untuk tinggal di tanah rantau. Barakallahu fikum. Ketika dia melihat di situ ada kemaslahatan yang jauh lebih besar dibandingkan dia kembali ke kampung halamannya. Atau ada mudarat, ya, barakallahu fikum, yang lebih besar ketika dia, barakallahu fikum, kembali ke kampung halamannya. Nah, tayyib. Huwa ibnu ukhti Maimuna ummil mu'minin. Yazid al-Asam ini adalah putra dari saudarinya Maimunah, istri Nabi ummul mu'minin. Sehingga Yazid bin al-Asam ini keponakannya Maimunah istri Nabi. Maimunah itu adalah bibinya dia. Ya, khalah. Ya, khalahnya Yazid bin al-Asam. Barakallahu fikum. Naam. Yuqalu lahu ru'yah. Yazid bin al-Asam ini ada yang mengatakan dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau benar berarti dia masuk dalam kategori sahabi. Tetapi kata al-Hafidz lam yasbut atau lam yasbut. Naam, lam yasbut. Tetapi penilaian itu tidaklah tetap, tidak terbukti. Nah, kalau dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berada pada tabaqatnya tabi'i. Barakallahu fikum. Naam. Thiqatun. Thiqatun, dia rawi yang thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibnu Sakhrin, nama yang rajih dari nama Abu Hurairah yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada sekian banyak versi nama Abu Hurairah, ya, bahkan lebih dari 10. Barakallahu fikum. Yang dirajihkan oleh mereka adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Nah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jalla berkata. Hadis seperti ini sering disebut dengan hadis qudsi. Nah, Allah azza wa jalla, barakallahu fikum, mengatakan, ana inda dhanni abdi, ya, ana inda dhanni abdi, wa ana ma'ahu idza da'ani. Ada dua fakrah di sini. Yang pertama, Allah mengatakan, aku tergantung dengan dugaan hambaku. Ai, maknanya adalah, ana u'amilu abdi, ana u'amilu abdi, kama yazunnu bi. Kama yazunnu bi min injahi maramihi, min injahi maramihi wa khaybat au khaybati maqasidihi, au khaybati maqasidihi wa shifaihi minal maradi, au halakihi minhu. Wa in kana ya'fu an katsirin. Baik. Makna dari ucapan Allah ana inda dhanni abdi, maknanya adalah ana uamilu abdi kama yadhunnu bi. Aku akan memperlakukan, menyikapi hamba-hambaku sesuai dengan dugaan dia kepadaku. Allah itu akan menyikapi kita sesuai dengan apa yang kita prasangka tentang Allah. Nah, seperti injah maramihi, ya, membuat dia berhasil meraih cita-citanya, angan-angannya. Ketika seorang hamba punya cita-cita, punya angan-angan, barakallahu fikum, dan dia berbaik sangka kepada Allah, maka akan Allah wujudkan prasangkanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang mustahil, sesuatu yang barakallahu fikum sulit, sesuatu yang tidak akan mungkin terwujud. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Misal, barakallahu fikum, seorang talib yang miskin, barakallahu fikum, fukara, ya. Tak ada masalah kalau antum punya cita-cita, punya harapan, ingin belajar ke Saudi Arabia, ya, barakallahu fikum, nah. Atau ke Yaman, barakallahu fikum, nah. Atau barakallahu fikum, ke tempat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lahirnya, yang ada barakallahu fikum di, ya, luar negeri sana. Nah, walaupun kondisi kita saat itu barakallahu fikum adalah seorang talib yang miskin, yang fukara, barakallahu fikum, ya, mau beli peralatan mandi aja susah, mau makan saja susah, barakallahu fikum, na'am. Iya, berprasangkalah kepada Allah dengan prasangka yang baik. Barakallahu fikum. Nah, kalau Anda punya prasangka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan Anda belajar di hadapan para ulama, ulama kibar, barakallahu fikum. Nah, maka akan Allah Subhanahu wa taala, iya, sikapi Anda seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Barakallahu fikum. Dan itu mujarrab, ya. Nah, itu sesuatu yang barakallahu fikum sudah kita barakallahu fikum coba sendiri, ya. Sesuatu yang barakallahu fikum na'am berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, barakallahu fikum, ya, itu benar-benar berfungsi dan berhasil, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Apa saja yang kita harapkan dari kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, barakallahu fikum, tetaplah memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misal mereka-mereka yang sudah menikah puluhan tahun lamanya, belum dikasih momongan, barakallahu fikum, na'am. Jangan berputus asa. Ya, nah, teruslah bercocok tanam. Barakallahu fikum, na'am. Baik. Karena bagaimana Anda mendapatkan keturunan kalau Anda sudah apa? Barakallahu fikum. Berhenti bercocok tanam. Pengennya punya anak, wah, udah puluhan tahun Ustaz, coba terapi ini, terapi itu, makan ini, makan itu, ya, olahraga ini, olahraga itu. Barakallahu fikum, na'am. Enggak ada yang berhasil. Akhirnya Anda tidak lagi mendatangi ladang Anda. Barakallahu fikum, na'am. Bagaimana bisa untuk mendapatkan keturunan? Barakallahu fikum, na'am. Ya, sehingga Barakallahu fikum, ya terus berusaha, ya terus mencoba. Barakallahu fikum. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala yang akan barakallahu fikum melihat apakah Anda barakallahu fikum memang benar-benar sudah layak, sudah pantas untuk diberikan amanah momongan atau tidak. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga merupakan pola pikir yang salah ketika barakallahu fikum dia sudah mencoba ini dan itu belum mendapatkan kata berhasil kemudian berhenti, itu salah. Kalau Anda berhenti, gimana sebabnya mau datang? Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ibaratnya seseorang yang barakallahu fikum mengharapkan panen dari ladang barakallahu fikum ya atau sawah dalam kondisi dia tidak mau menanam. Dia tidak mau menabur benih di ladang atau di sawahnya tadi. Barakallahu fikum. Dia juga tidak mau merawat, menyiraminya, memberikan pupuk padanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, bagaimana dia bisa mengharapkan barakallahu fikum hasilnya? Tayyib, ya. Tapi perbesarlah peluang keberhasilan tadi, kesuksesan tadi dengan sebab. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Kalau sebabnya sudah Anda lakukan, ya sudah tinggal menunggu hasilnya. Itu kemungkinan suksesnya lebih dekat. Daripada Anda tidak menjalankan sebab, kemudian mengharapkan hasil. Maka peluang, barakallahu fikum, untuk berhasilnya semakin kecil. Walaupun tetap ada. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi, berprasangkalah kepada Allah dengan prasangka yang baik, ya, tentang cita-cita Anda, angan-angan Anda. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa khaibati maqasidihi, dan juga kegagalan dari maksud-maksudnya. Ya, tergantung dengan prasangka hamba tadi. Kalau hamba tadi berprasangka buruk, sudah tidak punya harapan kepada Allah, berputus asa, ya maka Allah Subhanahu wa taala juga akan barakallahu fikum tayyib ya meninggalkan Anda. Barakallahu fikum. Tidak mau lagi berjuang, tidak mau lagi berusaha, barakallahu fikum. Ya sudah. Karena kamu menduga gagal, karena kamu punya dugaan yang buruk kepada Allah, ya sudah maka kegagalan yang kita peroleh. Ya, wa syifaihi min marad wa halakihi minhu, juga kesembuhan dia dari sakit atau kematian dia dengan sebab sakit tadi, itu juga tergantung dengan dugaan Anda kepada Allah. Nah, kalau ketika Anda sakit tetap punya harapan, tetap barakallahu fikum ingin sembuh, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya. Tapi ketika Anda sakit sudah tidak punya harapan, sudah tidak punya semangat, barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayyib. Maka ya kesembuhan itu juga barakallahu fikum akan apa? Akan dipersulit. Naam, ya. Jadi ketika kita sakit, barakallahu fikum, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Ya, kalau kita berprasangka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita, maka akan Allah sembuhkan. Nah, tapi kalau kita berprasangka barakallahu fikum, ya, kita akan bertambah sakit atau mendapatkan kematian, ya, maka itu juga yang bisa barakallahu fikum Allah berikan. Nah, jadi kekuatan pikiran kita tentang Allah itu punya pengaruh yang besar. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana saya pernah ceritakan kasus ada seseorang pegawai yang dia terjebak di dalam ruangan pendingin, ya. Nah, biasa untuk menyimpan daging. Barakallahu fikum. Dan dia termasuk pekerja yang terakhir. Ternyata dia terkunci di dalam. Nah, dan yang lain sudah pada pulang. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, di situ dia barakallahu fikum sudah berusaha berbagai macam cara ya untuk bisa keluar dari ruangan pendingin tadi. Ibaratnya satu ruangan ini ya kulkas besar gitu barakallahu fikum. Nah, dia sudah berbagai macam cara untuk bisa keluar barakallahu fikum ya, dia merasakan kedinginan yang semakin lama semakin dingin barakallahu fikum. Nah, akhirnya dia menyerah untuk berusaha barakallahu fikum, dan kata yang terakhir yang dia tuliskan barakallahu fikum, na'am, tayyib, ya, saya selesai di sini. Gitu ya, artinya apa? Mati. Barakallahu fikum, na'am. Ya sudah, akhirnya memang benar-benar mati orang tadi, mati kedinginan. Barakallahu fikum. Wa subhanallah, yang sangat mengejutkan adalah ternyata saat itu mesin pendinginnya mati. Paham ya? Mesin pendinginnya mati. Artinya kalau saat itu dia berpikiran positif, barakallahu fikum, melawan rasa dingin tadi, berjuang, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Barakallahu fikum, memudahkan ya apa yang dia duga. Nah, jadi sebenarnya orang itu mati bukan sebab karena pendingin tadi, karena mesin pendinginnya mati. Tapi karena pikirannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu salah satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hamba itu sesuai dengan dugaannya. Nah, sehingga ketika kita sakit, khususnya ketika sakitnya itu parah yang memang menggerogoti ya mental kita, itu perjuangan yang luar biasa ya. Nah, seperti penyakit kanker gitu ya, kanker otak barakallahu fikum, na'am, na'udzubillahi min dzalik ya barakallahu fikum. Kemudian juga tumor ya, penyakit-penyakit yang mematikan barakallahu fikum, na'am, di mana kematiannya itu secara perlahan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau dia sudah kehilangan semangat, barakallahu fikum, asa, baik, maka sulit untuk barakallahu fikum mendapatkan kesembuhan padanya. Ya kan? Peluang sembuhnya itu kecil. Tapi kalau dia tetap punya semangat untuk sembuh, punya semangat untuk barakallahu fikum sehat, punya semangat untuk baik, maka apa? Peluang kesembuhannya itu bisa naik. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga Allah itu sesuai dengan dugaan hambanya padanya. Sehingga ketika sakit, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Tetaplah meminta kesembuhan. Ya, walaupun pihak dokter, barakallahu fikum, tayyib, spesialis mengatakan, ya, umur Anda hanya tersisa 2 minggu. Barakallahu fikum. Nah, itu prediksi manusia. Banyak barakallahu fikum kejadian-kejadian yang terjadi barakallahu fikum ya, meleset itu barakallahu fikum prediksi. Nah, contoh pada kasusnya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, di awal-awal Islam barakallahu fikum beliau sakit-sakitan. Dan saat itu perasaan beliau mati. Ya, nah, paling enggak lama lagi umur saya. Saat itu lagi lumayan kaya beliau. Sehingga minta izin kepada Rasul untuk apa? Memberikan semua harta kekayaannya disedekahkan. Nah, maka Rasul melarang kepada Sa'ad. Ya. Jangan saat. Nah, innaka antadharo warasataka agniyaan khairun min antadharohum ya alatan yas'alunan nasa. Kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi mereka cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin minta-minta kepada manusia. Barakallahu fikum. Nah, ya as-suluf bis-suluf katsir, kata Rasul. Paling banyak kamu berikan hartamu sepertiga. Lebih dari itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya sudah, akhirnya saat mengikuti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sepertiga, dan ternyata setelah itu apa? Kesehatan beliau berangsur-angsur apa? Membaik. Enggak jadi mati barangkali, malah panjang umurnya. Ya, nah. Yang lain sahabat yang sehat-sehat itu lebih dahulu meninggalnya, beliau termasuk yang belakangan. Ya, panjang umurnya, anaknya makin banyak. Kemarin itu pas mau minta izin, cuma punya satu anak perempuan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu pelajaran bagi kita. Barakallahu fikum untuk selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi susah, dalam kondisi barakallahu fikum menderita. Naam. Pikiran kita ini perlu dijaga dari hal-hal yang buruk. Barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an wa ala tikran. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di antaranya adalah Allahu yaf'alu bil abdi, Allahu yaf'alu bil abdi ma yatawakka'u wa yarju mir rabbih. Allah yaf'alu bil abdi ma yatawakka'u wa yarju min rabbih. Min khairin aw syarrin. Yang pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan terhadap hambanya ma yatawakka'u. Ya. Apa yang dia barakallahu fikum tayyib ingin kejadian gitu ya. Apa yang dia inginkan sesuatu itu terjadi. Barakallahu fikum. Wa yarju atau sesuatu yang dia harapkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan dalam benak kita, apa yang kita harapkan, itu bisa saja terjadi. Barakallahu fikum. Naam. Entah itu baik ataupun hal yang buruk. Makanya hati-hati ketika Anda berpikir, menggunakan pikiran Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda memikirkan yang baik, maka baik yang akan muncul, yang akan tercipta, yang akan terjadi. Ketika Anda memikirkan yang buruk yang akan tercipta. Ya, barakallahu fikum. Nah, makanya Islam sangat barakallahu fikum menentang ya, dan berusaha untuk barakallahu fikum mensucikan, membersihkan pikiran anak manusia dari yang namanya khurafat dan tahayul. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya. Dan itu juga yang diantaranya menjadi penyebab kenapa tahayul-tahayul itu bisa benar. Bisa kejadian. Ya karena memang seperti itulah. Barakallahu fikum. Tayyib. Prosesnya. Iya. Naam. Apa yang Anda pikirkan itu bisa benar-benar terjadi. Barakallahu fikum. Naam. Ya, tahayul masyarakat tentang barakallahu fikum tanda-tanda semesta ya. Barakallahu fikum. Naam. Kalau ada tanda ini maka akan ada kematian, kalau tanda ini maka yang muncul adalah kejelekan, sehingga pikiran Anda ketika teracuni oleh tahayul-tahayul dan khurafat tadi itu, dan itu menghantui Anda sehingga Anda ketakutan, akhirnya benar-benar kejadian. Barakallahu fikum. Nah, itu sebenarnya bukan karena tahayulnya, tapi karena pikiran Anda yang buruk dan Allah wujudkan. Barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Makanya Islam sangat menentang yang namanya tatoyur. Manusia kalau masih percaya dengan tatoyur, tahayul, khurafat, nah, maka hidupnya tidak akan baik. Hidupnya tidak akan tenang. Barakallahu fikum. Sehingga Islam mengajarkan kita al-fa'lu, yang namanya al-fa'lu itu adalah optimisme. Ya, selalulah berpikir positif, optimis, jangan pesimis. Itu bagian dari ajaran agama Islam. Dan Nabi sangat-sangat menyukai innama yujibuni al-fa'lu, kata Rasul. Yang membuat aku kagum, ajib adalah ya, optimisme anak manusia. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dari kondisi yang sangat-sangat terpuruk, karena dia masih punya optimisme, dia bisa bangkit ke atas, melampaui barakallahu fikum na'am ekspektasinya. Ya, dari titik terendah jadi titik terpuncak barakallahu fikum na'am. Dia sendiri saja tidak menduga kalau bisa sampai ke sana. Nah, karena manusia itu punya apa? Optimisme. Ya, dia punya prasangka yang baik kepada Allah, akan Allah wujudkan. Barakallahu fikum. Jadi peluangnya itu jadi bertambah kalau kita punya sikap apa? Optimis. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kita pesimis, yang tadinya mungkin peluangnya itu besar, karena kita pesimis, jadi kecil, menurun dan menurun. Seperti contoh tadi, orang yang terjebak dalam ruangan pendingin, ya, sebenarnya peluang dia untuk selamat itu besar. Kalau dia berusaha berpikiran positif, insya Allah besok pagi ada yang buka ruangan itu. Ya, nah. Tapi karena dia berpikir ini ruangan pendingin, barakallahu fikum, suhunya bisa sampai 0 derajat Celcius, ya. Ya, daging-daging sapi nih jadi apa? Jadi es batu, ya. Nah, matilah saya nih, mati kalau sampai besok sudah beku. Nah, itu yang dia tanamkan dalam pikirannya. Jadi dia mati barakallahu fikum dengan sebab prasangkanya tadi. Bukan karena mesin pendinginnya, karena mesin pendingin saat itu dalam kondisi mati. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Sehingga para talabah barakallahu fikum na'am, pandai-pandailah dalam ya mengatur mindset, menyeting pikiran. Barakallahu fikum na'am, ya. Bawalah pikiran Anda pada hal-hal yang optimis, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka akan Allah wujudkan. Ya, peluangnya itu jadi lebih besar ketika kita sudah bagus settingan pikiran kita, mindsetnya kita. Barakallahu, peluangnya jadi bertambah. Nah, barakallahu fikum. Yang tadinya kecil jadi nambah, terus nambah, terus nambah. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah barakallahu fikum down, ya, sudah hancur mentalnya, barakallahu fikum, ya sudah. Sebenarnya punya peluang yang besar. Tapi karena kena mental, jadi turun, sampai nol. Bahkan sampai minus. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi, Islam itu agama yang luar biasa. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah, Yambagi lil mu'min, ayyajtahida fil qiyami bima alaihi muqinan billahi yaqbaluhu. Tayyib, yambagi lil mu'min, sudah seharusnya bagi orang yang beriman, ayyajtahida, dia bersungguh-sungguh, dia serius, ya, dia totalitas, fil qiyami bima alaihi, untuk menjalani apa yang menjadi tanggung jawab dia. Dari perkara ibadah ini, barakallahu fikum, na'am, dia benar-benar serius, totalitas, bersungguh-sungguh, barakallahu fikum. Tayyib, dan dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan mengabulkan apa yang dia minta. Barakallahu fikum. Nah, itu karakter yang harus ada pada seorang mukmin. Tayyib, kama warada fil hadis, sebagaimana yang datang di dalam hadis, udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin doa kalian itu dikabulkan. Barakallahu fikum. Nah, ya, walaupun tadi peluang-peluang itu dibilang sama manusia yang dikatakan sebagai ahli, sebagai pakar, mengatakan peluangnya kecil. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha berkuasa, yang maha mampu, barakallahu fikum, iya. Yang dengan sangat mudah merubah peluang yang hanya 0,1% ya, bisa menjadi barakallahu fikum 100% peluangnya bisa berbalik. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, jadi tetaplah barakallahu fikum yakin doa Anda akan barakallahu fikum diijabahi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa fil hadis, di dalam hadis isyaratun ila an yurajjihal insanu, isyaratun ila an yurajjihal insanu ar-raja'a 'alal khawfi idza ra'al ajala qad hana. Fil hadis isyaratun ila tayyib an yurajjih al insan ar-raja'a 'alal khawfi idza ra'al ajala qad hana. Di dalam hadis ada isyarat hendaknya seorang insan ya menguatkan harapannya di atas rasa takut dan khawatirnya ketika dia melihat ajal itu sudah dekat. Ya, jadi ketika kita merasa ajal kita sudah dekat, menarik napas ini sudah susah, barakallahu fikum, na'am, tayyib, berat, ya, nah, maka saat itu perbesarlah harapan kita. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kama warada an Jabir, sebagaimana yang datang dari sahabat Jabir radhiyallahu an, la yamutanna illa wa huwa yuhsinu dhanna bihi. La yamutanna illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbihi. Naam. Ya. Janganlah seorang itu mati melainkan dalam kondisi dia berbaik sangka dengan Tuhannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Walaupun barakallahu fikum ketika hendak sakarat tadi, ya, kita dalam kondisi yang buruk dalam artian bukan sebagai ahli taat. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Dalam kondisi barakallahu fikum berlumuran dengan dosa gitu ya. Nah, maka tetaplah berbaik sangka kepada Allah, berserah kepadanya, barakallahu fikum, na'am, meminta ampunannya, bertaubat kepadanya, barakallahu fikum. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan barakallahu fikum mempermudah ya kematian kita di atas kebaikan. Nah, tapi kalau sebaliknya, barakallahu fikum, maka kita akan meninggal di atas kejelekan. Makanya barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan bimbingan kepada kita semua untuk mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Jangan ditinggal sendirian. Karena itu adalah perjuangan dia terakhir. Melawan apa? Syaitan. Ya. Nah, itu adalah penentu. Siapa yang berhasil? Syaitan atau malaikat? Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika orang sekarat itu luar biasa. Perangnya itu luar biasa. Ya. Bisikan-bisikan syaitan yang mengajak kepada anak manusia tadi, barakallahu fikum, untuk menjadi pengabdi mereka. Nah, itu sangat kencang, sangat santer, sangat barakallahu fikum, naam, tapi deras, ya, barakallahu fikum, naam. Apalagi kalau orangnya adalah seorang pendosa. Barakallahu fikum, naam. Itu mesti bisikan-bisikannya, barakallahu fikum, sudahlah, kamu pasti masuk neraka, kamu pasti akan disiksa, kamu akan merana, ya, naam. Jadilah pengabdiku, maka kamu akan bebas dari semuanya. Barakallahu fikum. Nah, dibisiki bisikan-bisikan seperti itu, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Sampai berhasil. Dan itu Allah nukilkan dalam surat Al-Hasyr. Ya, kama tali syaitani iz qala lil insan ukfur. Ya, seperti syaitan ketika dia mengatakan kepada anak manusia, kafirlah kamu. Nah, falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Naam, ya. Ketika anak manusia tadi telah kufur dan mengatakan, aku akan menjadi pengabdimu. Nah, setan lepas tangan. Ya, naam. Nyawanya dicabut dalam kondisi dia telah mengakui sebagai abdinya syaitan. Barakallahu fikum, setan pun meninggalkan dia dan berkata, saya berlepas diri dari kamu. Saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya, jadi, dan itu ada kisahnya ya, terkait dengan barakallahu fikum, seorang pendeta, ahli kitab, ya, yang dititipi apa? Seorang gadis dari dua orang barakallahu fikum bersaudara yang akan berangkat ke perang. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Sampai akhirnya dia berzina dengan gadis tadi. Kemudian dia bunuh anaknya. Kemudian dia bunuh ibunya juga. Kemudian ketahuan oleh saudaranya. Akhirnya dia barakallahu fikum disiksa, diarak, ya, disalib dia. Nah, dalam kondisi sekarat itulah setan datang. Ya, nah. Gua bilang juga apa. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau kamu pengen selamat jalan terakhir, kamu harus menjadi pengabdiku. Barakallahu fikum. Sampai dia mengatakan, barakallahu fikum, sujud kepada syaitan, dan mengatakan dia adalah abdinya syaitan, baru syaitan mengatakan, inni bari'un minka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga, penting bagi kita untuk mendampingi ya orang yang sakaratul maut, barakallahu. Itu saat-saat kencang sekali barakallahu fikum rayuan dan apa bujuk rayunya syaitan. Ya, kalau Anda tinggalkan barakallahu fikum, nah bisa-bisa nanti dia menjadi pengabdi setan. Ya, kalau dia seorang pendosa, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau dia orang yang saleh sebaliknya, syaitan akan barakallahu fikum menggambarkan kepada dia, membuat dia sombong, membuat dia angkuh, membuat dia congkak, membuat dia merasa punya barakallahu fikum ibadah yang besar, iya, sehingga barakallahu fikum dia mati dalam kondisi sombong. Nah, sehingga butuh adanya barakallahu fikum pendamping, iya. Disebutkan dalam sebagian riwayat dalam riwayat Tirmidzi, Nabi pernah mendatangi seorang pemuda yang lagi sekarat. Barakallahu fikum. Kemudian Rasul bertanya, kaifa tajiduka, bagaimana kondisimu sekarang? Qala, pemuda tadi mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu zambi. Demi Allah Rasulullah, saya sangat mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati saya, memberikan saya keutamanya, tapi saya juga khawatir akan dosa-dosaku. Nah, jadi dua-duanya ada. Ya. roja dan khaufnya tetap ada. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma barakallahu fikum yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah berkumpul pada hati seorang hamba, ya, dua perkara tadi pada tempat kondisi seperti ini, melainkan akan Allah berikan kepada dia apa yang dia harapkan dan akan memberikan rasa aman kepadanya dari apa yang dia khawatirkan. Barakallahu fikum. Nah, jadi riwayat ini juga menunjukkan tadi, orang yang sekarat itu butuh Anda dampingi. Ya, barakallahu fikum. Nah, apa saja yang kita lakukan, di antaranya adalah membimbing dia, ya, mentalkin dia, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, cuma dibisikkan aja kepada telinganya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, bisikin. Barakallahu. Karena saat itu dibisikkan juga dalam telinga yang lain, ya, barakallahu fikum. Naam, jadilah pengabdi setan. Jadilah pengabdi setan. Ya, barakallahu fikum. Jadi perang di situ, ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian juga barakallahu fikum, tayyib, mereka sebagian menyebutkan adalah membacakan ayat Al-Qur'an, ya. Nah, di sisinya entah Anda yang baca barakallahu fikum atau disetelkan murotal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu semua adalah upaya terakhir kita agar saudara kita tadi, keluarga kita tadi meninggal di atas kalimat tahu tauhid. Nah, ya, jadi bukan malah Anda ngobrol atau mainan HP, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Ya, mainan apa namanya? FS, ya, barakallahu fikum, na'am. ML, wah, padahal sampingnya orang tua lagi sekarat, ya, barakallahu fikum, na'am. Ah, itu barakallahu fikum sangat-sangat mengenaskan, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi pada seorang santri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.